السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. Kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita di kesempatan ba'da subuh. Dan sebelumnya kami mohon maaf karena adanya sedikit kendala operasional sehingga siaran live ini tertunda kurang lebih selama 18 menit. Insya Allah kita kembali akan melanjutkan pembacaan buku pengantar fikih jual beli dan harta haram sampai di halaman 28. Masih membahas tentang pembagian jual beli dilihat dari sudut pandang yang kedua, yaitu dilihat dari waktu penyerahan. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin, kita membahas tentang pembagian jual beli dilihat dari alat tukarnya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan bahas pembagian jual beli dilihat dari waktu penyerahan. Yang dimaksud waktu penyerahan di sini adalah ketersediaan objek yang ditransaksikan. Dalam sebuah transaksi, kemarin telah kita sebutkan, ada, kalau dilihat dari objeknya, maka di situ ada tiga bentuk transaksi: uang dengan barang, barang dengan barang, kemudian barang dengan uang. Nah, untuk pembahasan yang kedua ini, kita lebih fokus pada bagian uang dengan barang. Yang diserahkan dalam bentuk uang, yang diterima dalam bentuk barang. Perbedaan ketersediaannya menyebabkan terjadinya perbedaan hukum. Di sini saya sebutkan ada empat bentuk transaksi. Yang pertama adalah sama-sama tunai. Uang tunai, barang tunai. Anda serahkan uang dan Anda terima barang. Yang kedua, uang tunai, barang tertunda. Uang diserahkan sekarang, sementara barang diserahkan misalnya bulan depan atau bahkan tahun depan. Transaksi ini disebut dengan baik salam, jual beli salam. Yang ketiga, uang tertunda, barang tunai. Uangnya nanti dicicil, sementara barangnya sekarang. Yang disebut dengan baik bitaksid atau jual beli kredit. Dan yang keempat adalah uang tertunda, barang tertunda. Uangnya tidak ada sekarang, barangnya juga belum dimiliki oleh pihak penjual. Yang ini disebut dengan bai'ul qali' bil qali' atau bai'ud dain bid dain. Jual beli utang dengan utang. Dari keempat jenis transaksi di atas, ulama sepakat untuk tiga transaksi yang pertama, uang tunai barang tunai, kemudian uang tunai barang tertunda yang disebut dengan jual beli salam, atau barang tunai sementara uangnya tertunda, jual beli bitaksid, atau dalam istilah yang dipraktekkan di BMT disebut dengan BBA, baik bithaman ajil, jual beli sementara nilai pembayarannya itu tertunda. Ulama sepakat tiga transaksi ini hukumnya boleh, bahkan ini pernah dipraktekkan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, uang tunai, barang tunai. Dan ini paling sering kita lakukan. Anda belanja di supermarket, belanja di toko, di pasar, dan seterusnya. Kebanyakan pembayarannya dibayar tunai dan barangnya ada ketika itu. Yang kedua, uang tunai, barang tertunda. Praktek ini disebut dengan praktek salam. Dan itu sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kemarin kita bacakan hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fit tamri sanatan aw sanataini aw thalatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di kota Madinah, masyarakat melakukan transaksi salam, ada yang setahun, dua tahun, bahkan tiga tahun. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarangnya, namun beliau mengarahkan seperti apa transaksi salam yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah jual beli uang tertunda, barangnya tunai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Sebagaimana dalam riwayat yang ma'ruf, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau menjelang wafatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli beberapa sok gandum. Karena beliau tidak memiliki uang ketika itu, sehingga yang dijadikan sebagai jaminan adalah baju besi beliau, baju perang. Diserahkan kepada Yahudi untuk membeli beberapa sok, beberapa gantang gandum. Dan baju besi ini bukan alat pembayaran. Terbukti di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, Abu Bakar menebus baju besi itu dengan memberikan sejumlah uang kepada Yahudi sebagai pembayaran dari gandum yang dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau belum mampu untuk membayarnya sampai akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang itu menunjukkan bagaimana keterbatasan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak pelajaran dari kejadian ini. Namun kepentingan kita adalah dari sisi hukum jual beli kredit, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Beliau membeli gandum tapi pembayarannya tertunda, dan bahkan sampai beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, beliau belum mampu untuk membayarnya, sehingga yang menebusnya adalah Abu Bakar As-Siddiq setelah Abu Bakar menjadi khalifah. Sehingga tiga jenis transaksi tadi statusnya sah dan mubah, dan itu dengan ijma kaum muslimin. Kemudian transaksi jenis yang keempat, uang tertunda, barang tertunda. Yang dimaksud uang tertunda adalah pembeli tidak membayarkan uangnya secara tunai. Sedangkan yang dimaksud barang tertunda, yang dimaksud barang tertunda adalah penjual belum memiliki barang itu. Penjual belum memiliki barang itu. Sehingga transaksinya uangnya tidak tunai, barangnya belum ada. Transaksi ini disebut dengan jual beli kalik bil kalik, atau jual beli utang dengan utang. Baik, Anda kasih catatan di buku. Bagi Anda yang sudah memiliki buku ini, Pengantar Fikih Jual Beli, silakan dibuka halaman 29. Anda kasih catatan tentang bai'ul kalik bil kalik. Syarat disebut jual beli kalik bil kalik. Yang pertama adalah pembeli belum membayar secara tunai. Pembeli belum membayar secara tunai. Yang kedua, penjual belum memiliki barang. Penjual belum memiliki barang. Yang ketiga, posisi penjual adalah seorang trader, bukan produsen. Posisi penjual adalah seorang tengkulak dan bukan produsen. Sehingga yang dia lakukan itu beli barang dengan cara dikulak, dibeli secara murah, lalu dijual kembali, dan dia sama sekali tidak punya keterlibatan dalam proses produksi. Sehingga syarat ketiga ini, kami ingin menegaskan bahwa posisi penjual bukan produsen. Kalau penjualnya produsen, maka tidak masuk dalam kategori kalik bil kalik. Yang keempat, coba kita ulang ya. Yang pertama, pembeli belum membayar secara tunai. Yang kedua, penjual belum memiliki barang. Yang ketiga, penjual bukan produsen. Yang keempat, sudah dilakukan akad. Tapi kalau belum dilakukan akad, dalam arti sifatnya baru rencana akad, maka tidak masuk dalam kategori baik kalik bil kalik. Nanti kita akan detailkan masalah ini. Tayyib. Sekarang kita akan lihat terlebih dahulu mengenai hukum baikul kalik bil kalik. Untuk transaksi yang keempat yaitu kalik bil kalik, di halaman 29 saya nyatakan hukumnya haram berdasarkan ijma' ulama. Haram berdasarkan ijma' ulama. Terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kalik bil kalik. Nabi SAW melarang jual beli kalik bil kalik. Namun para ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis Ibnu Umar ini statusnya adalah hadis dhaif. Dan karena dia hadis dhaif yang berbicara masalah hukum, maka tidak bisa kita terima. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i yang dinukil oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar, Imam Syafi'i mengatakan, Ahlul hadis yuhinuna hadzal hadis. Para ahli hadis menilai lemah hadis ini, yaitu hadis dari Ibnu Umar yang menyebutkan tentang larangan Nabi SAW mengenai jual beli kalik bil kalik. Sekalipun hadis ini dhaif, namun para ulama sepakat bahwa jual beli utang dengan utang hukumnya terlarang. Dan di sini saya sebutkan beberapa pernyataan para ulama, di antaranya keterangan Imam Malik, beliau mengatakan waqad naha an bai'il kalik bil kalik. Jual beli kalik bil kalik hukumnya dilarang. Kemudian juga yang pernah dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, beliau mengatakan wal muslimuna yanhauna an bai'id dain bid-dain. Kaum muslimin yunhauna, mereka dilarang untuk melakukan jual beli dain bid-dain, untuk melakukan jual beli utang dengan utang. Ini disebutkan dalam kitab Al-Umm. Dan kitab Al-Umm adalah kitab Imam Asy-Syafi'i yang beliau tulis setelah beliau pindah ke Mesir, dan ini mewakili qaul jadid. Ini mewakili pendapat barunya Imam Syafi'i. Sebagaimana yang ma'ruf, Imam Syafi'i punya dua qaul, qaul qadim dan qaul jadid. Dan untuk qaul jadid, kitab yang merepresentasikan pendapat beliau yang baru adalah kitab Al-Umm. Sedangkan untuk qaul qadim, pendapat lama, kitab yang representasi untuk qaul qadim adalah kitab Al-Hujjah. Namun kitab ini tidak, kitab itu hilang, tidak tercetak, sehingga tidak ada di masyarakat sekarang. Hanya saja nukilan-nukilan itu diambil oleh murid-muridnya Imam Syafi'i ketika beliau masih di Baghdad dan disampaikan dalam kitab-kitab muridnya. Sehingga kita bisa mengetahui ini qaul qadim, ini pendapat lama Imam Syafi'i, dan ini qaul jadid, ini pendapat baru Imam Syafi'i, melalui, kalau yang qaul qadim, melalui keterangan murid-muridnya Imam Syafi'i ketika beliau rahimahullah berada di Baghdad. Sedangkan untuk qaul jadid dituangkan dalam karya beliau, yaitu kitab Al-Umm. Asy-Syaukani ketika mengomentari sanad hadis di atas, beliau menyebutkan adanya ijma'. Wa in kana fi isnadihi Musa bin Ubaidah Ar-Rabadhi faqad shadda man adadahu ma yuhka min al-ijma' ala adami jawazil bai'il kalibil kalib. Meskipun dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Musa bin Ubaidah Ar-Rabadhi, namun ada pendukung, yaitu kuatnya nukilan ijma bahwa jual beli utang dengan utang hukumnya dilarang. Tayyib, kesimpulannya bahwasanya jual beli utang dengan utang hukumnya terlarang. Sekarang kita akan lihat pengertian jual beli kalik bil kalik, jual beli utang dengan utang. Ada dua istilah tadi ya. Bisa disebut dengan bai'ud-dain bid-dain. Jual beli ad-dain bid-dain. Ad-dain artinya utang. Atau bisa juga disebut dengan bai'ul kalik bil kalik. Jual beli tertunda dengan tertunda. Makna kalik secara bahasa dari kata kala ayak la'u, yang artinya adalah tertunda. Sehingga disebut kalik bil kalik karena uangnya tidak diserahkan saat transaksi dan barangnya belum dimiliki oleh penjual. Dalam Al-Muwatta terdapat penjelasan tentang jual beli kalik bil kalik. Imam Malik mengatakan wal kalik bil kalik ayyabi ar-rajulu dainan lahu ala rajulin bidainin ala rajulin akhar. Jual beli kalik bil kalik adalah si A menjual barang miliknya yang masih terutang kepada pembeli si B dengan pembayaran yang masih terutang di tempat orang lain yaitu si C. Jadinya ada tiga pihak di situ ya. A, B, C. A menjual barang. Namun barangnya itu masih berada di tempat lain. B sebagai pembelinya. Namun B tidak menyerahkan uang secara tunai kepada si A karena uangnya masih berada di tempatnya si C. Praktek seperti ini masuk dalam kategori jual beli kalik bilkalik sebagaimana contoh yang diberikan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Wallahu a'lam. Kemudian di sini saya menyebutkan 5 bentuk transaksi kalik bilkalik, utang dengan utang. Anda yang punya buku bisa dibuka di halaman 31. Saya sebutkan 5, tapi yang di buku adanya cuma 4. Di sini saya nyatakan ada 5, tapi di buku adanya cuma 4. Sehingga Anda bisa coret ya. 5 itu ganti angka 4. 4 bentuk transaksi kalik bilkalik. 4 bentuk transaksi kalik bilkalik. Ada 4 bentuk transaksi kalik bilkalik yang dijelaskan para ulama. Berikut rinciannya. Nah, yang paling banyak terjadi adalah jual beli di mana penjual belum memiliki barang, sementara pembeli dia belum membayar secara tunai. Yaitu di bagian yang pertama, menjual barang yang belum dimiliki secara kredit. Menjual barang yang belum dimiliki secara kredit. Sehingga yang terjadi adalah tukar-menukar barang yang belum ada dengan uang yang juga belum ada. Definisi ini dinyatakan dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya An-Nawawi. Beliau mengatakan, La yajuzu bai'u nasi'atin binasi'ah. Bi'ay yakula bi'ni thawban fi zimmati bisifatihi kada ila syahrin kada bidinarin mu'ajjal ila waktin kada fayakulu qabiltu wahada fasidun bila khilaf. Kata An-Nawawi, tidak boleh menjual utang dengan utang. Bentuknya ada pembeli mengatakan, tolong jual sehelai kain untukku tertunda dengan kriteria tertentu. Diserahkan tertunda dengan kriteria tertentu. Dan tolong serahkan di bulan sekian. Dengan harga 1 dinar yang saya bayar secara kredit. Sampai tanggal sekian. Kemudian penjual menerimanya. Kata beliau, transaksi ini batal tanpa ada perbedaan di kalangan ulama. Sehingga saya ulang ya. Pembeli si A datang kepada si B. B, saya mau beli kain. Tapi B belum punya kain. Tapi gak apa-apa, nanti serahkan saja pas di bulan Agustus. Harganya 1 dinar ya. Kita deal, tapi pembayarannya nanti. Pembayarannya nanti. Transaksi ini kata An-Nawawi, barangnya belum dimiliki si B dan uangnya belum diserahkan oleh si A. Ini adalah transaksi yang fasid bila khilaf, tanpa ada perbedaan ulama. Transaksi yang batal dan tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Sehingga transaksi ini jual beli kalik bil kalik ijma ulama melarangnya. Tayyib. Kembali kepada 4 kriteria tadi ya. Bahwasanya disebut jual beli kalik bil kalik jenis yang pertama ini jika penjual belum memiliki barang, yang kedua pembeli belum menyerahkan uang, yang ketiga penjual bukan produsen, yang keempat sudah dilakukan akad. Karena itulah di sini An-Nawawi mengatakan fayaqulu qabiltu. Si penjual mengatakan saya terima. Sehingga sah terjadi akad padahal uang belum diserahkan dan penjual belum memiliki barang. Tayyib. Sekarang coba kita lihat beberapa praktek yang ada di lapangan. Saya kasih istilah. Wallahu alam apakah definisi istilah itu betul atau tidak. Tapi kita buat batasan tersendiri untuk istilah ini. Contohnya adalah jual beli inden. Ada orang yang datang ke dealer, lalu dia ingin beli mobil. Ketika dia mau beli mobil, mobil yang diinginkan yang masih baru belum ada di dealer. Anggaplah misalnya Expander. Ada orang mau beli Expander di dealer A. Tapi Expander kosong. Inden. Dan yang antri masih banyak. Anda masuk antrian nomor 10. Lalu pihak dealer minta, Bapak bisa bayar DP sekian. Akhirnya Anda bayar DP sekian. Misalnya bayar DP 10%. Nanti kalau unitnya sudah datang, Bapak akan kami undang kembali untuk memilih unit mana yang diinginkan. Dan kemudian silahkan bayar sisanya, unit bisa dibawa. Transaksi ini masuk dalam kategori jual beli kalik bil kalik. Yang pertama, kita coba lihat cocokkan dengan 4 syarat tadi. Yang pertama, penjual belum memiliki barang. Pihak dealer belum memiliki unit itu. Yang kedua, pembeli belum membayar secara tunai. Dia hanya diminta untuk bayar DP 10%. Yang ketiga, penjual bukan produsen. Dealer bukan produsen expander. Dia distributor atau penjual dari produsen, namun dia bukan produsen. Dan dia juga bukan wakil produsen. Yang keempat, sudah dilakukan akad. Apa buktinya sudah dilakukan akad? Mereka sudah deal dengan nilai tertentu, bahkan konsumen sudah diminta untuk membayar DP-nya senilai 10% dari total harga. Praktek ini masuk dalam kategori bai'ul kalik bil kalik, jual beli utang dengan utang. Tayyib. Lalu solusinya bagaimana agar tidak terjadi bai'ul kalik bil kalik? Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dilakukan jual beli salam. Jual beli salam berarti syarat yang kedua, di mana pembeli tidak membayar tunai, maka agar tidak masuk dalam kategori bai'ul kalik bil kalik, maka pembeli harus membayar secara tunai. Tadi kita sebutkan syarat pertama disebut kalik bil kalik, penjual belum punya barang, pembeli belum bayar secara tunai. Nah, agar tidak terjadi kalik bil kalik, berarti pembeli bayarnya dilakukan secara tunai. Sehingga terjadilah akad salam. Ada orang ke dealer tadi, lalu dealer lagi kosong, dia cari mobil A, ternyata nggak ada. Tapi kemudian dia lakukan akad salam. Pak, mobil A kira-kira harganya berapa? Mobil A yang baru harga sekian. Baik, ini saya mau bayar cash. Langsung dibayar tunai. Kita akadnya salam. Hukumnya boleh. Atau solusi yang kedua adalah Anda bisa lihat syarat yang keempat. Dilakukan akad. Syarat yang keempat itu dilakukan akad. Saya ulang di sini jual beli kalik bil kalik ya. Menjual belum punya barang, pembeli tidak membayar secara tunai, pembeli bukan produsen, yang keempat sudah dilakukan akad. Nah, bagian yang keempat ini bisa digeser. Bentuknya gimana? Jangan lakukan akad ketika barang belum ada. Jangan melakukan akad ketika barang belum ada. Lalu, apa yang bisa dilakukan kalau tidak boleh melakukan akad? Yang bisa dilakukan adalah rencana akad. Atau janji akad. Dan janji itu bukan akad. At-tawa'ud laisa bai'an. Yang namanya janji itu bukan akad. Sehingga sebatas rencana akad atau janji mau melakukan akad, itu tidak masuk kategori melakukan akad. Kita bisa membedakan ini dalam banyak kasus. Ada orang yang berjanji mau menikahi si A, mau menikahi si B. Apakah sebatas janji sudah akad? Jawabannya belum. Seorang lelaki melamar wanita, lalu dia bilang kepada bapaknya, saya berjanji akan menikahi putri bapak. Bapaknya pun menerima baik, janji ini saya pegang. Apakah ini sudah akad? Belum, bahaya kalau ini sudah akad. Sehingga agak janji sendiri ada akad sendiri. Janji itu adalah bisa jadi masuk dalam pengantar akad. Karena itulah sebatas janji sama sekali tidak mengikat kedua belah pihak. Nah, para ulama menjelaskan, apa bedanya antara janji dengan akad? Janji juga mengikat. Baik, perbedaannya adalah, kalau akad mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak bisa dibatalkan sepihak. Tapi kalau janji, itu mengikat sepihak, yaitu pihak yang berjanji. Karena itu tidak jadi masalah jika dibatalkan oleh salah satu pihak. Sehingga kalau misalnya ada orang yang punya keinginan untuk beli, dan dia bilang kepada penjual, nanti kalau barangnya ada saya mau beli. Ini berarti dia menyebutkan rencananya, saya akan beli jika barangnya ada. Apakah sudah mengikat? Sama sekali belum. Kenapa? Belum terjadi akad. Dia baru menyampaikan rencananya. Kalau kemudian dibuat lebih serius lagi, maka si calon konsumen tadi berjanji, saya janji kalau nanti barang sudah ada, saya akan beli. Nah, ini berarti mengikat satu arah, yaitu konsumen mengikat dirinya dengan janjinya. Meskipun ini belum terjadi akad, karena tidak mengikat kedua belah pihak. Karena itu untuk solusi yang kedua, agar tidak terjadi kalik bil kalik. Jika ada orang datang kepada penjual, saya kasih ilustrasi yang lebih real ya. Misalnya konter. Si A datang ke konter, mau beli HP. Ternyata HP di konter yang dia inginkan kosong. Lalu dia tanya, kapan kira-kira HP datang? Ya mungkin sebulan lagi. Maka bisa dilakukan solusi yang kedua tadi, yaitu rencana beli. Baik Pak, tolong diinfo, nanti kalau HP sudah datang, saya tolong diinfo, nanti saya akan beli. Bulan depan HP datang. Si A dihubungi, jadi beli atau tidak? Maka si A ini punya hak untuk tidak jadi beli, dan bahkan dia punya hak untuk tidak jadi datang ke konter. Loh, kemarin katanya mau beli, ini barang sudah ada. Kemarin kan belum akad, kemarin saya hanya menyebutkan rencana mau beli. Berarti di posisi ini, si A sifatnya hanya menyebutkan rencananya dan itu sama sekali tidak mengikat. Andaikan setelah barang datang lalu si A datang ke konter, maka yang dilakukan adalah akadnya. Nah, sekarang barang sudah ada, Bapak kalau mau beli silahkan harganya sekian. Sehingga tidak ada pembayaran di muka, tidak ada DP, dan seterusnya. Tayyip, semoga bisa dipahami ya. Karena itu untuk solusi yang kedua itu dilakukan dua tahapan. Tahapan pertama, rencana akad, ini nggak ada apapun. Nggak ada DP, nggak ada uang muka, nggak ada. Nah, meskipun sebagian ulama mengizinkan boleh ada booking fee, yang itu sifatnya adalah jaminan untuk menunjukkan keseriusan dia bahwasanya dia nanti akan beli. Yang ini sering disebut dengan hamish jidiyah. Sering disebut dengan hamish jidiyah. Uang yang menunjukkan keseriusan yang statusnya adalah jaminan bahwasanya dia serius untuk beli. Misalnya si A datang ke konter, dia pesan HP yang harganya 10 juta. Konter belum punya. HP ini sulit laku, sehingga kalau sudah terlanjur beli, lalu dipajang di konter, mungkin untuk bisa mencari konsumen itu sangat sulit. Tapi si A minta tolong HP itu kamu beli, nanti kalau sudah sampai di konter, saya akan beli. Akhirnya pihak konter karena khawatir nanti si A nggak jadi beli, pihak konter minta jaminan. Si A ngasih jaminan uang 5 juta. Nah, uang 5 juta ini bukan DP, tapi jaminan. Apa bedanya antara DP dan jaminan? Kalau DP yang disebut dengan urbun, uang itu menjadi hak milik konter. Andaikan si A nggak jadi beli, maka uang itu jadi miliknya si A. Uang itu jadi miliknya konter. Karena dia pindah hak milik. Tapi kalau sifatnya jaminan, maka uang itu tidak pindah hak milik. Namun uang itu hanya untuk menunjukkan keseriusan bahwasanya si A ketika pesan HP ini, dia nggak main-main. Dibuktikan, dia taruh uang jaminan 5 juta. Sehingga status uang ini adalah uang amanah. baik konter boleh menyimpan uang itu, tapi sifatnya uang amanah dijaga sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu ketika barang datang. Nah, andai kan barang datang, lalu si A datang ke konter setelah dia dihubungi, bolehkah si A mundur nggak jadi beli? Jawabannya boleh. Kenapa kok boleh? Karena si A sama sekali belum melakukan akad dengan konter ini. Sehingga dia boleh nggak tidak jadi beli. Nah, kalau si A nggak jadi beli, gimana status uang 5 juta itu? Harus dikembalikan. Sehingga posisi uang 5 juta ini sifatnya hanya untuk memastikan si A akan datang kembali untuk melakukan transaksi terhadap HP tadi, meskipun dia punya hak untuk tidak jadi beli. Itu yang dimaksud dengan melakukan dua tahapan. Yang pertama adalah rencana transaksi, yang kedua melakukan transaksinya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian untuk beberapa bentuk jual beli kalik bil kalik yang lain, ada jual beli salam namun dijual kembali oleh penjual sebelum barang diserahkan dan seterusnya, nanti Anda bisa baca sendiri, insya Allah cukup jelas. Sehingga kita anggap pertemuan ini selesai membahas masalah kalik bil kalik. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Anda yang ingin bergabung melalui layanan telepon, bisa di nomor 0812-2444-3344. Baik. Baik, sambil menunggu penelpon, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung tentang sufi, sebenarnya sufi sendiri itu apa? Apakah mereka kelompok sesat? Bagaimana dengan Abdul Qadir Jailani yang merupakan kaum sufi? Nah, pertanyaan yang pertama tentang masalah sufi. Menyambung tentang sufi, kita sering menyinggung sufi di forum kajian ini. Apakah bagaimana sih kelompok sufi itu? Sufi secara bahasa, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan asal usul kata sufi. Sebagian ada yang mengatakan, dan itu klaimnya orang-orang sufi, bahwa sufi itu berasal dari kata sufah yang artinya balkon. Dan ahlu sufah yang hidup di zaman Nabi SAW adalah para sahabat yang tidak punya rumah di Madinah, lalu mereka tinggal di Masjid Nabawi di bawah balkon. Di bawah balkon yang mereka buat di salah satu sudut masjid. Sehingga dari istilah sufah itu mereka menyebut dirinya dengan sufi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kata sufi berasal dari kata as-sofa yang artinya bersih. Sehingga orang sufi ini mengaku berasal dari kata sofa yang artinya bersih. Kami ingin membersihkan diri kami dengan melakukan banyak ibadah. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah bahasanya sufi itu berasal dari kata suf yang artinya kain wol. Karena mereka punya kebiasaan menggunakan kain wol. Sufi di masa silam itu punya kebiasaan menggunakan kain wol yang itu dianggap sebagai pakaian yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apapun asal usul dari kata sufi, kita tidak punya banyak kepentingan di sana. Yang lebih penting adalah melihat seperti apa kondisi sufi. Sufi seperti yang ada di masyarakat sekarang tidak bisa kita buat satu batasan tertentu, mengingat mereka itu terpecah menjadi banyak sekali golongan tergantung dari gurunya. Karena itu kita bisa melihat ada banyak torikot. Ada torikot A, Torikot B, Torikot C, Torikot D, dan seterusnya. Dengan aneka nama yang berbeda-beda. Ya. Ada Torikot Tijaniyah, ada Torikot Naksabandiyah, ada Torikot apalagi, ada Torikot apalagi. Dengan nama yang berbeda-beda, termasuk An-Nadhir. Namun kesimpulannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Khamis, Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan secara umum sufi itu bisa kita kembalikan kepada tiga jenis kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah para tokoh ahlu sunnah yang mereka ahli ibadah dan dikenal dengan keseriusannya dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Lalu oleh sebagian orang sufi, mereka ini dianggap sebagai orang sufi. Contohnya, seperti Fudail bin Iyad, Sari As-Saqti, kemudian termasuk Abdul Qadir Jailani, kalau di zaman sebelumnya seperti Abul Hasan, seperti Hasan Al-Basri, dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya, yang sebenarnya mereka itu ulama Ahlussunnah. Dan mereka adalah az-zuhad, orang-orang yang zuhud, ubbad, para ahli ibadah. Namun dianggap oleh beberapa orang sufi sebagai tokoh sufi. Padahal sebenarnya mereka tidak pernah menyebut dirinya sebagai orang sufi. Tapi dianggap sebagai tokoh sufi oleh orang sufi. Nah, kita sepakat orang jenis yang pertama ini, manusia jenis yang pertama ini, mereka adalah orang-orang soleh. Mereka manusia Ahlussunnah, kelompok Ahlussunnah, para ulama Ahlussunnah. Namun karena dianggap sebagai tokoh sufi oleh orang sufi, kadang mereka dilibatkan dalam pembahasan masalah sufiyah. Yang kedua adalah tokoh sufi yang menyimpang. Bahkan penyimpangannya sampai pada tingkatan keluar dari Islam. Untuk jenis yang kedua ini, ada banyak bentuk penyimpangan. Di antaranya adalah kelompok sufi yang punya akidah wahdatul wujud. Seperti Al-Hallaj. Kemudian juga Ibnu Arabi At-Ta'i. Dan beberapa tokoh yang lainnya, yang mereka punya keyakinan bahwa Allah dengan makhluk itu bersatu. Akidah hululiyah atau akidah wahdatul wujud. Tokoh-tokoh sufi jenis yang kedua ini keluar dari Islam. Karena mereka punya akidah kekufuran. Bahkan seperti yang ma'ruf dikatakan oleh sebagian tokoh-tokoh sufi, seperti pernyataannya Ibnu Arabi. Dia pernah membuat pernyataan, wama ilahuna illa rahibun fi kanisatin. Tuhan kami itu adalah rahib yang ada di gereja mereka. Saya dan aku dan Allah itu telah bersatu. Maka siapakah di antara kami yang menjadi rob? Apakah aku ataukah Allah? Dia pernah mengatakan subhani subhani, maha suci aku. Karena aku dengan Allah telah bersatu. Ta'alallahu amma yakulun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Dan ini kelompok sufi yang keluar dari Islam. Termasuk juga kelompok sufi yang punya keyakinan bahwa ada sebagian di antara manusia yang mereka sudah sampai pada tingkatan hakikat. Sehingga pada tingkatan ini mereka sudah tidak lagi berkewajiban untuk melakukan ibadah. Dan bahkan ada yang sudah sampai pada derajat ma'rifat. Sehingga dia menyatu dengan Gusti, dengan Allah. Terjadilah manunggaling kawulolan Gusti. Anugerah bersatunya atau akidah bersatunya antara seorang makhluk dengan hamba Allah Ta'ala. Atau seorang makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini akidah kekufuran. Sehingga di antara mereka mengatakan, saya sudah boleh tidak melaksanakan sholat, boleh tidak berpuasa, boleh minum khamr, bahkan boleh berzina. Karena dia punya keyakinan, dia sudah mencapai pada derajat nirwana, derajat ma'rifat atau derajat hakikat yang sudah tidak lagi berkewajiban untuk menjalankan syariat. Nah, jenis yang kedua ini atau penyimpangan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Termasuk di antaranya sering sekali Anda melihat ada orang yang melakukan praktek pengobatan alternatif, dan dalam prakteknya dia sampai meminta pasien untuk telanjang, tidak berbusana, bahkan sampai melakukan hubungan badan dengan si tabib. Dan dia tidak merasa berdosa. Kita sedang melakukan kebaikan, yaitu saya sedang mengobati kamu, tapi dengan cara seperti ini. Atau pelecehan seksual yang lainnya. Pasiennya seorang wanita, lalu si tabib yang ngaku kiai yang sudah mencapai derajat wali ini lelaki, kemudian dia melakukan pelecehan seksual, misalnya dengan menyentuh badannya, sampai pada ranah yang tidak boleh dilakukan. Dan itu bagian dari keyakinan atau berangkat dari keyakinan bahwa dia sudah berada di tingkatan ma'rifat sehingga perbuatan seperti ini tidak dianggap terlarang. Ada sebagian kiai yang bahkan kelasnya kelas nasional yang dia pernah dijumpai berada di diskotik, dikerumuni oleh banyak wanita, ya, dan tentu di depannya ada banyak khamr. Dan dia menganggap saya sedang berada di posisi tertentu sehingga minum seperti ini boleh, bersama wanita-wanita ini boleh, karena sudah sampai pada derajat ma'rifat maka tidak berkewajiban untuk menjalankan syariat. Dan ini termasuk akidah kekufuran. Karena berarti dia melakukan istihlal, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang dia tidak se-ekstrim kelompok kedua, namun dia punya penyimpangan. Bentuk penyimpangannya adalah dia punya ajaran yang diyakini ajaran itu akan membuat dirinya dekat dengan Allah dan mendapatkan surga. Ajaran itu disebut dengan suluk. Ya, misalnya begini, kamu kalau mau masuk surga, agar kamu bisa masuk surga, maka baca doa ini, doanya panjang. Nanti ini dipraktekkan di malam ini. Kemudian sholawat ini dibaca ketika ini. Nah ini kelompok yang ketiga ini pecah berkeping-keping menjadi banyak sekali. Ada banyak kelompok ini. Tergantung dari gurunya. Sehingga siapa yang mengikuti tarekat A, suluk A, maka nanti dia sufi jenis A. Nanti mengikuti guru B, nanti sufi jenis B. Dan begitu seterusnya. Banyak sekali. Intinya, kelompok kedua ini, dia punya keyakinan ada amalan tertentu yang itu diajarkan oleh gurunya. Dan gurunya mendapatkan bisikan, katanya dari Nabi SAW, atau dari mimpi, atau dapat bisikan dari Nabi Khidir yang diyakini masih hidup, atau pernah ketemu dengan Nabi Ilyas yang diyakini masih hidup, atau pernah ketemu nabi-nabi yang lain, lalu dapat ilham dari mereka. Kemudian itu diajarkan kepada muridnya. Biar kamu bisa dekat dengan Allah, kamu harus menari mabuk cinta. Ya, seperti Jalaluddin Rumi. Ya. Kemudian dia minta izin kepada gurunya, lalu dia nari. Nari mabuk cinta. Apa ada ibadah dengan cara menari? Atau misalnya dia membaca sholawat sambil joget-joget, ya, sambil jingkrak-jingkrak, kadang menepuk-nepuk badannya. Seperti dalam video-video yang banyak kita saksikan. Kadang dia goyang, enggak karuan, ya, badannya bergoyang. Sambil berzikir, yang itu diyakini akan membuat zikirnya semakin diterima oleh Allah. Ini juga contoh bentuk penyimpangannya. Sehingga wallahu ta'ala alam, kita beragama kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan itu Allah jadikan sebagai standar. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka umat manusia mau beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat ini menunjukkan fa illam yu'minu bimitsli ma amantum bihi faqad dhallu. Ayat ini memberikan makna kebalikan. Jika kamu tidak beriman sebagaimana imannya para sahabat, faqad dallu, berarti kalian sesat. Karena sahabat adalah standar bagi umat ini, sehingga siapa yang mengikuti sahabat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dia pasti mendapatkan petunjuk. Wallahu taala alam. Baik. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Ya Ustaz, mau tanya mengenai tadi perdagangan alibit kali. Kalau umpamanya ya kita bukan sebagai produsen, tapi kita terima order. Nah, terima ordernya itu bentuknya PO, purchase order. Apakah itu bentuk dari sudah akad atau hanya sebatas janji? Karena PO pun juga bisa saja dibatalkan. Bapak produsen ya? Bukan. Oh, bukan. Baik. Kita, ya kita akan pesan dari pabrik. Baik, cukup Bapak. Ya, yang kedua, kalau umpamanya dia pembelinya belum bayar secara lunas, tapi kita sudah belikan. Belikannya dulu itu juga dengan cara baru bayar DP. Kan itu sebagian sudah dianggap barang kita, karena DP kita pun juga akan hilang kalau kita tidak jadi. Apakah itu juga bisa menggugurkan dari kali-kali tadi? Pembeli Bapak, apakah... Pembeli Bapak, apakah bayar DP juga? Dia akan terima barang baru bayar. Dia terima barang baru. Baik. Cukup Bapak? Ya. Terima kasih. Jazakallah khairan. Baik. Pertanyaan mengenai praktek baik kali bil kali, yaitu PO ya, purchase order, yang itu bisa dibatalkan. Ketika posisi Anda sebagai pembeli, kemudian Anda pesan barang ke produsen, ke pabrik dengan PO, kemudian Anda diminta untuk bayar DP tertentu, lalu pabrik ini nanti akan memproduksi barang yang Anda inginkan. Bagian ini hukumnya diperbolehkan karena posisi penjual produsen dan bukan trader. Kenapa produsen diizinkan dalam melakukan PO seperti ini padahal barangnya belum ada? Karena akad dengan produsen itu berbeda dengan akad yang dilakukan dengan trader. Produsen itu akadnya adalah akad istisna, sehingga dia punya aturan tersendiri yang tidak sama dengan akad baik, akad jual beli. Karena itulah ketika akad itu dilakukan dengan produsen, meskipun barang belum ada, misalnya saya pesan ke seorang penjahit, tolong saya jahitkan baju seperti ini dengan warna yang berbeda. Penjahit kainnya belum punya. Mesinnya lagi rusak, dia lagi sakit. Berarti prosesnya masih lama. Tapi penjahit sanggup untuk membuatkan baju yang saya pesan, misalnya sampai bulan depan. Kemudian saya diminta untuk bayar DP, ini harganya 300 ribu. Bapak kalau serius, tolong bayar setengahnya. Saya langsung kasih 150. Pulang saya. Bolehkah seperti ini? Jawabannya boleh. Karena penjahit ini produsen. Lain halnya kalau penjahit ini adalah, atau kalau penjualnya adalah bukan produsen. Penjual baju di pasar. Saya pesan baju yang seperti ini, dan dia bilang saat ini lagi kosong, tapi kita bisa usahakan bulan depan saya mau kulaan di Tanah Abang, nanti saya carikan. Harganya berapa? Ya kurang lebih 300. Tapi kalau serius bayar 100 dulu. Saya bayar 100 ini hukumnya tidak boleh. Kecuali jika 100 ini hanya sebatas dijadikan sebagai jaminan. Dan saya punya hak untuk tidak jadi beli ketika barang itu sudah datang. Kemudian penjual ini kulaan di Tanah Abang, dapat baju seperti yang saya pesan. Lalu saya datang. Nah, ketika saya datang, saya lihat baju, saya berhak untuk tidak jadi beli. Dan kalau saya nggak jadi beli, uang jaminan tadi wajib dikembalikan. Nah, terus apa manfaatnya uang jaminan? Manfaatnya adalah untuk memastikan saya serius dan saya akan kembali. Nah, masalah apakah saya beli atau tidak, itu urusan belakangan. Sehingga di sini posisinya jaminan untuk menunjukkan keseriusan saya akan kembali. Nah, di posisi ini, maka saya sebagai konsumen atau calon konsumen berhak untuk tidak jadi beli, karena saya punya hak khiyar. Dan nanti kita akan bahas di bagian hak khiyar. Kemudian mengenai pertanyaan yang kedua, Anda sudah beli tapi belum lunas. Sudah beli tapi belum lunas, betul itu sudah menjadi hak milik. Sebagaimana yang kemarin kita bahas saat kita bercerita tentang hadis Jabir bin Abdullah, beliau melakukan transaksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk akad jual beli onta. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum bayar, tapi akad sudah dilakukan. Namun ontanya sudah dimiliki oleh Jabir, sehingga tidak masuk jual beli kalik-kalik. Serah terimanya dilakukan di Madinah, akadnya dilakukan di perjalanan. Dan onta itu sudah jadi milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa buka ulang bagi barangkali kemarin ada yang belum mengikuti. Ini saya bahas di halaman di pembahasan antara ibadah dan muamalah. Ya. Tentang onta Jabir. Berarti kok kehilangan halaman sih? Halaman berapa, Pak? Nanti bisa dicari di halaman sebelumnya. Tayyib. Saya kehilangan halamannya. 17. Halaman 17. Oh, berarti di bagian mengenal akad. Ya, di halaman 17, di mengenal akad. Anda bisa pelajari di sana, bahasanya di onta Jabir, akadnya terjadi di jalan, namun serah terimanya terjadi di Madinah. Sehingga pembeli yang sudah bayar, barang itu sudah menjadi miliknya. Pertanyaannya, apakah boleh bagi dia untuk menjualnya? Jawabannya belum, sampai barang itu diterima. Kenapa? Karena ada aturan, siapa yang sudah memiliki barang yang dia beli, maka dia belum boleh untuk menjualnya kembali sampai dia menerima barang itu. Nabi SAW mengatakan kepada Hakim bin Hizam, La tabi'u hatta taqbidha. Jangan kamu menjualnya sampai kamu menerimanya. Sehingga kalau barang itu sudah Bapak pesan, sudah Bapak bayar, tapi belum lunas, berarti sudah akad, maka barang itu jadi milik Bapak, tapi Bapak belum bisa menjual kembali sampai menerimanya. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan dengan siapa di mana? Baik, dari Jakarta. Silakan, Pak. Silakan, Anda sudah terhubung. Oh ya, Ustaz, Anda ada beli rumah tahun 2016 dengan KPR. Anda tuh pengen jual, Anda pengen terlepas dari riba. Tetangga Anda ada yang pengen beli. Sudah lunas belum KPR-nya? Belum, Ustaz. Belum. Nah, jadi KPR ini saya cek dengan banknya, katanya baru bisa dilunasi itu sekitar bulan Februari tahun 2021. Nah, tetangganya sudah ada yang mau beli. Dia belinya bisa dengan cash, dengan kontan. Cuman tahun 2021 Februari itu menurut Ana belum punya uang untuk melunasi KPR. Boleh nggak Ana pinjam uang atau mungkin bikin perjanjian dengan tetangga itu, terus untuk dia memberikan Ana uang untuk melunasi KPR? Dan setelah itu baru Ana jual rumahnya ke tetangga Ana, dan dia bisa melunasi pembelian rumah itu. Itu boleh nggak? Baik. Cukup, Bapak? Iya, cukup. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Tayyib. Saya awali terlebih dahulu, bolehkah barang kredit dikreditkan? Bolehkah menjual barang kredit yang belum lunas? Saya beli motor secara kredit, tanpa dealer ya, tanpa leasing. Jadi saya beli motor ke pemiliknya langsung, tanpa leasing. Saya bayar DP, motor saya bawa. Kemudian saya cicil. Seharusnya cicilan sampai setahun. 6 bulan, saya butuh duit. bolehkah motor ini saya jual ke tempat orang lain? Karena saya butuh duit. Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena memenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Motor itu sudah jadi milik saya. Apa buktinya? Saya sudah beli dari pemiliknya, meskipun belum lunas. Dan belum lunas itu tidak menunjukkan belum menjadi hak milik. Yang menyebabkan terjadinya pindah hak milik adalah sudah akad. Sehingga karena motor ini sudah akad, berarti sudah jadi milik saya. Meskipun pembayarannya belum lunas. Yang kedua, motor ini sudah saya bawa, sudah saya pegang. Sehingga memenuhi kriteria sudah dimiliki dan sudah diterima. Berarti objek ini sudah berhak untuk saya jual. Nah, kemudian saya jual kepada orang lain. Nah, jual kepada orang lain, apakah mau dengan tunai ataukah mau dengan kredit, itu akad yang kedua yang terpisah dengan akad yang pertama. Sehingga bolehkah saya kreditkan? Jawabannya boleh. Karena itu jika KPR untuk posisi rumah Anda yang belum lunas, dan pihak bank baru mengizinkan bisa dilunasi di tahun 2021, lalu Anda sudah dapat konsumen di tahun 2020 ini, bolehkah Anda bertransaksi dengan beliau secara kredit sehingga beliau nanti juga membayarnya nyicil? Jawabannya diperbolehkan karena rumah itu sudah jadi milik Bapak, bahkan sudah Bapak tempati, sudah Bapak terima, dan selanjutnya boleh Bapak jual ke tempat orang lain. Tunai boleh, kredit juga diperbolehkan. Cuman yang jadi masalah adalah posisi Anda yang KPR di bank ini tentu saja akan membayar bunga. Dan kita memang merasa keheranan kalau sudah berurusan dengan bank, dilunasi lebih cepat kena penalti, telat juga kena penalti. Dilunasi lebih cepat kena riba, telat kena riba. Nah, itu yang susah. Sementara posisi bank kalau ditawar, apalagi kita mendatangkan dalil, wah, mereka sudah sama sekali tidak pernah gubris dengan masalah itu. Sehingga mungkin yang Anda bisa lakukan adalah menawar ke bank, saya mau lunasi lebih cepat dan saya minta potongan. Kalau itu berhasil, alhamdulillah, silakan Anda lakukan. Kalau tidak berhasil, ya bisa Anda gunakan pendekatan seperti kemarin ya. Jika ternyata dari sisi dunia Anda tidak bisa menang, maka minimal selamatkan posisi di akhirat. Yaitu kita tidak setuju dengan transaksi ini. Dalam arti saya tidak mau untuk bayar ribanya, tapi ini saya terpaksa karena pihak bank memberikan ancaman jika saya tidak disiplin misalnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Dan mohon maaf, barangkali ada banyak pertanyaan yang tidak bisa kita akomodir di kesempatan kali ini. Bisa Anda sampaikan di pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.